Jadi orang berbuat syirik diharamkan baginya surga, haram, dan tempat tinggalnya neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Karena itu, ikhwan fil din, na'zakumullah, kepada seluruh kaum muslimin, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, jangan kita rusak, jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik. Kita harus melaksanakan konsekuensi ini dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalimat ini mempunyai keutamaan yang besar. Makanya kita yakini dan kita camkan dan kita pelajari terus tentang tauhid agar kita betul-betul terjaga dengan kalimat ini dan kita bisa mengucapkannya ketika kita menjelang meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima tentang syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan ini panjang. Dari mulai halaman 211 sampai halaman 255. Saya akan simpulkan poin-poinnya dan saya akan jelaskan. Yaitu tentang syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sekarang masuk kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang apa hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umatnya? Yang pertama, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima, kita wajib berhukum dengannya. Oke, wajib berhukum kepadanya, kepada beliau. Yang keenam, kita wajib ittiba. Yang ketujuh, kita dianjurkan salawat kepada beliau. Yang kedelapan, kita menghormati istri-istri dan para sahabatnya, istri-istri beliau dan para sahabat beliau. Yang kesembilan, kita wajib menempatkan beliau pada tempatnya. Tidak boleh hulu, tidak boleh berlebihan. Yang kesepuluh, kita wajib membela sunnah-sunnahnya dan tidak boleh kita berbuat bid'ah. Ini 10 poin dari apa yang kita akan bahas ini, dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain, ini ada 10 poin dari apa yang terdapat dalam buku ini, dari halaman 211 sampai halaman 255, dan saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Yang pertama, tentang syahadat Muhammad Rasulullah dan termasuk hak beliau, yaitu kita wajib mencintai dan menghormati beliau. Sebab tidak kita dikatakan beriman, seorang muslim tidak dikatakan beriman sampai mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, dan kepada seluruh manusia. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ada juga lafaz yang lain, min waladihi wa walidihi, dari anaknya dan bapaknya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i, dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain yang ada di muka bumi ini. Wajib mencintai beliau. Jadi kalau kita mengajak umat ini mengikuti sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah, Dan ketika kita melarang orang berbuat bidah karena kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kita ingat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah. Dan ahlu sunnah salafiyin mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Kita wajib taat. Dan ayat-ayat tentang taat, puluhan ayat dalam Al-Quran, wajib kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di antara kalian. Dan taat kepada Rasulullah merupakan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiidha." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita juga wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan kepada hari akhirat. Dan dia banyak berzikir kepada Allah. Itu ayat terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian jadi mentaati Rasulullah, meneladani Rasulullah, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan mutlak, taat kepada beliau mutlak. Kenapa? Karena termasuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah termasuk taat kepada Allah. Dan umat Islam akan dijamin masuk surga apabila mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Sami'na wa ata'na. Dan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, akibatnya fatal. Di zaman Nabi ada orang yang makan, minum dengan tangan kiri, kata Nabi, tangan kanan. Saya tidak bisa. Orang sekarang bilang kidal, kebot, gak bisa. Kalau gitu kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Gak bisa kaku tangannya. Jadi akibatnya fatal. Bagi orang yang tidak taat Rasulullah, akibatnya fatal. Begitu juga kejadian waktu perang Uhud. Kekalahan perang Uhud karena pasukan Rumat bagian pemanah tidak taat kepada perintahnya Rasulullah untuk tetap di atas bukit Uhud. Mereka turun sehingga kalah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk taat kepada Rasulullah ini wajib, mutlak. Tidak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah. Umat Islam diberikan kehinaan, dikuasai kehinaan. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Rasulullah. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Kata Nabi, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kemudian yang ketiga sebagai syahadat Muhammad Rasulullah ini konsekuensinya dan merupakan hak Nabi Muhammad membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Selama riwayatnya sahih, kita wajib benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita. Tidak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Tidak boleh kita tolak dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh kita tolak dengan yang lainnya. Wajib kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahai yang tiada hawa, beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu, tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi apa yang dilarang Rasulullah itu kita tinggalkan. Apa saja? Dan larangan yang paling besar, perhatikan, larangan yang paling besar ya, yang Rasulullah larang umatnya syirik. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Makanya kita ingatkan terus umat ini jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang dilarang itu dijauhkan. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, "Wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Allah berfirman, apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksaannya. Allah sangat keras siksaannya. Makanya yang dilarang tinggalkan, semua yang dilarang. Apakah itu syirik, kemudian khamar, judi, perzinaan, durhaka kepada orang tua, semua yang dilarang itu tinggalkan. Dan banyak sekali larangan Rasulullah SAW yang harus kita jauhkan dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan, karena akibatnya fatal. Kemudian yang kelima, wajib berhukum kepadanya. Jadi apabila ada perselisihan, maka kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang beliau putuskan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang keenam, wajib ittiba' kepada beliau. Kita wajib untuk ittiba', mengikuti beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maksudnya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau umat Islam ini mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah, ikuti ittiba. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Nanti untuk ittiba saya akan jelaskan lagi lebih panjang. Yang ketujuh, selawat. Dianjurkan kita untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33-56, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya selawat. Wahai orang beriman, dalam kalian selawat kepada beliau. Jadi selawat kepada Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat ini manfaatnya sangat besar. Kita sekali selawat kepada beliau, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang salat kepada aku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi salawat Allah kepada beliau itu artinya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya salat kepada nabi. Salawat Allah kepada beliau artinya Allah memuji beliau di antara malaikatnya. Adapun salawat malaikat dan umatnya memohonkan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu bisa lihat tentang diantara manfaat dan juga tempat-tempat salawat di halaman 253, mulai dari halaman 250 dan seterusnya. Salawat ini dianjurkan Tapi ingat, selawat ini harus yang sesuai dengan sunnah. Selawat yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang sesuai dengan sunnah. Dan ini kita baca di waktu salat, dibaca ketika selesai azan, kita baca ketika kita berdoa, dibaca ketika khutbah, dibaca ketika kunut, dibaca ketika khutbah Jumat, khutbah raya, istisqa, dan yang lainnya. Ketika masuk masjid, keluar masjid, yang lainnya banyak disebutkan oleh Imam Nuqayyim. Ada 40 tempat. Keutamanya pun banyak sekali. Tapi ingat, selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Dalam Islam tidak ada yang namanya selawat badar, tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan selawat badar. Nabi tidak pernah mengajarkan selawat nariyah, selawat al-fatih, selawat munjiat, selawat segala macam banyak dibuat oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Selawat yang ringkas yang kita baca yaitu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad SAW, atau selawat yang kita baca dalam salat, salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada berapa macam selawat yang antum bisa lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang paling lengkap membahas tentang masalah ini yaitu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Jara'ul Afham fi Salati wa Salami ala Khairil Anam. Dan selawat ini setiap waktu kita ucapkan, kapan saja, selawat yang sesuai dengan sunnah, kapan waktunya kita ucapkan. Terutama yang dianjurkan pada malam Jumat dan hari Jumat, dikerjakan masing-masing, tidak dalam berjamaah. Bab untuk malam Jumat dan hari Jumat, Nabi bersabda, "Aqsiru as-salata 'alayya yawmal Jum'ah wa lailatal Jum'ah, faman shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi asyran." Perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Diasanin oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi ini selawat kepada Rasulullah dianjurkan, tapi yang sesuai dengan sunnah. Termasuk juga kita dalam majlis seperti ini, setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, antum ucapkan as-salatu wassalamu ala Rasulullah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab majlis yang tidak dibacakan selawat, maka selesainya seperti bangkai keledai. Kajifatul himar kepada Rasulullah. Jadi majlis yang tidak dibacakan selawat kepada Nabi SAW, maka selesainya seperti bangkai keledai. Dan tidak ada manfaatnya majlis itu. Selanjutnya yang ke-8, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah atau hak-hak beliau. Yang ke-8, kita menghormati istri-istri beliau dan para sahabatnya. Jadi kalau kita menghormati Nabi Muhammad SAW, maka kita juga menghormati istri-istri beliau. Tidak boleh kita cela, tidak boleh kita hinakan. Begitu juga kita menghormati para sahabat. Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidah, seperti orang-orang Khawarij dan yang lainnya, yang mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddadihim wala nasifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum mencapai derajat sahabat meskipun mereka infak sebesar dua tapak tangan berupa makanan. Jadi sahabat infak berupa makanan, satu tapak tangan atau dua tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini belum mencapai nilai derajatnya sahabat. Jadi sahabat infak dengan makanan sebesar tapak tangan atau dua tapak tangan, kita infak ratusan ton emas. Ratusan ton emas itu belum mencapai, atau ribuan ton emas belum mencapai derajatnya sahabat. Menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat. Berdirinya sesaat mereka bersama Nabi, kata seorang sahabat, lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Enggak, tidak boleh kita mencela, enggak boleh mencaci maki sahabat, tidak boleh. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kita wajib menghormati istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, dan juga wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang mencaci maki sahabat maka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, apa manfaatnya orang mencaci maki sahabat? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan semakin rusak hatinya, semakin keras hatinya orang yang mencela sahabat, mencela istri Nabi. Kenapa? Ini perbuatan dosa besar. Dan dosa punya pengaruh kepada hati. Semakin jauh, semakin sesat orang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat orang-orang Syiah itu tambah lama tambah jauh dan tambah hitam, tambah jelek. Kenapa? Mencaci maki sahabat. Kenapa? Dosa punya pengaruh. Pengaruh pada apa? Kepada hati, kepada akal, kepada wajah, kepada badan, kepada keluarga, kepada seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Jadi tidak ada manfaatnya. Kewajiban kita apa? Kita tidak termasuk sahabat muhajirin. Kita tidak termasuk sahabat ansar. Dan kita tidak ikut dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Kewajiban kita apa? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10. 9 ayat 9 dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin. 8 tentang muhajirin. Ayat 9 tentang ansar. 10 kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah Muhajirin Ansar, mereka bagaimana mengucapkannya? Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara kami yang lebih dahulu beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, rasa iri kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita mendoakan dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian selanjutnya, yang ke-9, kita wajib menempatkan beliau. Kita wajib menempatkan beliau, tidak boleh kita gulu. Dilarang kita gulu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu wa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din." Antum lihat halaman 256 dan seterusnya. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu berlebihan telah binasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas. Enggak boleh gulu berlebihan, tidak boleh. Tidak boleh kita memuji menyanjung Nabi berlebihan, tidak boleh. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam, fa innama ana 'abduhu, faqulu Abdullah wa rasuluh." Rawahul Bukhari. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku adalah hambanya, katakanlah hamba Allah dan utusannya. Hadis sahih Bukhari Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah dan Darimi, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi kita tidak boleh memuji menyanjung Nabi. Jadi kita wajib menempatkan Nabi pada tempatnya. Beliau sebagai hamba Allah dan utusannya. Sebagai hamba, Nabi enggak boleh disembah. Sebagai Rasul, Nabi wajib ditaati. Makanya disebutkan abduhu wa rasuluh. Abduhu untuk menghilangkan sikap ifrat dan gulu. Enggak boleh berlebihan. Rasuluh itu menghilangkan sikap tafrid, menyia-nyiakan. Kita wajib menghormati Rasulullah dan mentaati beliau. Kemudian yang ke-10, kita wajib membela sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Jadi kita wajib membela sunnah Nabi. Kita belajar tentang sunnah Nabi, kita mengamalkan, kita mendakwakan. Kemudian tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah. Yang mengatakan tidak boleh berbuat bid'ah yang pertama kali siapa? Rasulullah. Yang melarang berbuat bid'ah itu Rasulullah. Nabi bersabda setelah Nabi menyebutkan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّقُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, maka dia akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan setiap yang baru adalah bid'ah Rasulullah, dan setiap bid'ah sesat Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan Nabi, hadis ini sahih. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan yang lainnya, Hakim, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Amal itu tertolak. Tidak diterima oleh Rasulullah, tidak diterima oleh Allah SWT. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka umat Islam tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang berkata dan bersabda adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Jadi umat Islam wajib menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi tidak contohkan, yang orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah itu, "Al-bid'atu tariqatun fiddini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhana." Yang dikatakan bid'ah itu yaitu suatu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuan pelaksanaannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah, dia melakukan bid'ah itu tujuannya untuk berlebih dalam ibadah kepada Allah. Nabi yang contohkan. Seperti apa bid'ah yang dilakukan kaum muslimin sekarang ini? Seperti maulid Nabi, mengadakan perayaan maulid Nabi. Nabi tidak contohkan. Nabi tidak contohkan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Rasulullah. Yang Nabi contohkan kita kerjakan, yang Nabi tidak contohkan jangan kita kerjakan. Karena agama Islam sudah sempurna. Sempurna. Dan Nabi tidak pernah seumur hidupnya melakukan maulid. Sahabat tidak pernah melakukan maulid. Para tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, tidak pernah mengadakan maulid. Tidak pernah. Kalau seandainya itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendapatkan ganjaran, Nabi sudah lakukan. Kalau satu mendekatkan diri kepada Allah, Nabi sudah lakukan. Tapi Nabi tidak lakukan. Sebagaimana kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Makanya kita enggak boleh enggak lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Maka dikatakan oleh seorang sahabat, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena agama sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini. Tidak boleh. Sempurna agama ini. Anda perhatikan penjelasan Al-Hafidz Mukathir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 3. Kata beliau, setelah membacakan ayat, setelah membawakan ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Kata beliau, kata Al-Hafidz Katsir, "Hadhi akbaru ni'amin lahi ta'ala 'ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala Allahu ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairihi wa la ila nabiyyin ghairi nabiyyihim sallallahu 'alaihi wasallam. Wa li hadha ja'alahu Allahu ta'ala khatamal anbiya' وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا كَذِبَ وَلَا خُلْفَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا أَيْ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَلَمَّا أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُمُ الدِّينَ ثَمَّتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ وَلِهَذَا قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أَيْ فَرَضُوا أَنْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ وَبَعَثَ بِهِ أَفْضَلَ الرُّسُلِ الْكِرَامِ وَأَنزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ. Kata Ibnu Katsir, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak membutuhkan kepada agama yang lain. Mereka tidak membutuhkan kepada nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Perhatikan, tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Tidak boleh. Syariat agama ini apa yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang beliau kabarkan semuanya benar dan jujur. Tidak ada kedustaan. Dan tidak ada penyalahan janji. Allah berfirman, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Allah sempurnakan bagi mereka nikmat. Karena itu Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Hendaklah kalian ridho agama ini untuk kalian. Sesungguhnya agama inilah agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah mengutus dengannya seutama-utama Rasul yang mulia, dan Allah telah turunkan dengannya semulia-mulia kitabnya itu Al-Quran. Ini tentang sempurna agama Islam. Maka kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita, kita harus meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna. Kita wajib melaksanakan sunnahnya, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendakwakan sunnah, dan melarang umat ini dari perbuatan bid'ah. Bid'ah ini bahayanya sangat besar, karena bid'ah ini menentang Allah dan Rasulnya. Perbuatan bid'ah adalah tambahan yang baru dalam agama. Perbuatan bid'ah telah membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal, dan menumpahkan darah. Dan bid'ah ini juga yang akan membawa kepada orangnya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Nabi bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Sahih. Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah, dia akan susah dan akan mendapatkan azab di kuburnya. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain dari perbuatan bid'ah. Karena itu, kita mengkaji tentang ini, dasar ini, wajib kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita melaksanakan sunnahnya, menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang terakhir ini ingin saya sampaikan kepada antum sebagai penutup dari kajian ini, bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua. Perhatikan, antum catat bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, Allah na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah SWT. Prinsip yang pertama dari agama ini, Allah na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah illallah. Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, Allah na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, Allah na'budu illa bima syara'a fi kitabihi. Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Au fi sunnati rasulihi, atau dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini perhatikan bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama apa? Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Sebagai konsekuensi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Dan apa yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kemudian juga dinukil oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang kedua sebagai konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prinsip yang pertama ini, ikhwan fil din, na'azakumullah, bahwa kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahkan kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ayat yang lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengajak ahlul kitab, ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dalam sesuatu apapun. Tidak boleh. Ini konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh. Kewajiban kita untuk ittiba, sebab bid'ah itu yang dilakukan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang berlawanan agama kami, maka tertolak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti selain Allah sebagai wali, sedikit kalian ingat. Dan juga ayat dalam surah Ali Imran ayat 31 tentang wajibnya kita ittiba. Dan kemudian juga kita konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita wajib ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan kita wajib untuk ittiba. Ini dua syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana penafsiran Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk surah 67 ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling banyak, yang paling baik amalnya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Akhlasuhu wa aswabu." Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas, yaitu dia mengerjakan semata-mata karena Allah. Kemudian yang paling baik amalnya yaitu yang paling benar. Yang paling benar, maka muwafiqan li sunnati Rasulillah, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang wajibnya kita memahami tentang syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan untuk pembatal-pembatal syahadat tentunya butuh waktu, karena pembahasan ini satu pembahasan yang panjang. Jadi saya tidak sempat membawakan tentang masalah ini karena panjang pembahasannya tentang pembatal-pembatal syahadat. Jadi sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tidak semuanya bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab yang tidak, wallahu a'lam bissawab. Tadi disebutkan bahwa pintu surga itu ada 8. Bukan yang diketahui itu adalah 7. Yang bersabda bahwa pintu surga 8 Rasulullah. Jadi jangan ditolak dengan perkataan orang banyak. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sesudah dia wudu, maka Allah akan buka abwabul jannati tsamaniyah. Jelas nasnya riwayat Muslim. Allah akan bukakan padanya, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, Allah akan bukakan pintu surga yang 8. Di Indonesia ini, kenapa ukhuwah Islamiyah ini terbengkalai? Di sini disebutkan carut marut, karena gara-gara perbedaan pendapat. Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dan yang lainnya, haji. Ya, sebab yang paling pokok, mereka tidak memahami Islam dengan benar. Kewajiban kita untuk memahami Islam dengan benar, yaitu kewajiban kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, pemahaman salafus salaf wajib. Jadi kita harus mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar. Kita wajib mengembalikan umat ini kepada agama yang benar, agama yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allah akan memberikan jaminan izzah, kemuliaan, apabila umat ini mengikuti jejak para sahabat. Jadi terjadinya perpecahan karena umat tidak kembali, Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan, tapi Nabi memberikan solusi, yaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiin. Jadi setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, Nabi memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, yaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salam. Mana kalau seorang datang kepada orang pintar yang dia mengatakan bahwa dia haji atau kiai, ya selama dia dukun tidak boleh meskipun dikatakan kiai. Di Indonesia ini paling gampang, ya apa saja dikatakan kiai, ya dukun dibilang kiai, kerbo dibilang kiai, atau yang lain dibilang kiai. Ya tetap tidak boleh datang. Kita orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, tidak boleh. Sebab orang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib, dia kafirkan oleh para ulama. Bagaimana kita memahami kalimat syahadat yang baik? Ya ini yang kita bahas ini. Allah musta'an. Nah, ini yang kita baca dari kitab ini yang saya tulis untuk memahami tentang mana syahadat yang benar. Jadi bukan sekedar pengucapan la ilaha illallah yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi mereka masih tetap berbuat syirik. Kalau mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka haruslah melaksanakan konsekuensinya. Tidak boleh mereka beribadah kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, dan yang lainnya. Jika orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikatakan haram darah dan hartanya, bagaimana dengan yang tidak mengucapkan kalimat tersebut? Ya, orang yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ya orang-orang kafir, mereka halal darahnya dan hartanya. Tapi ingat, kalau mereka ini memerangi kaum muslimin, kafir harbi, kalau mereka kafir mu'ahad, mereka kafir zimmi, mereka kafir mustaman, tidak boleh kita memerangi mereka. Jadi ingat, yang diperangi yang halal darah dan hartanya, yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Bapak yang tidak memerangi, tidak boleh kita perangi. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Dan kita disuruh berbuat adil. Bahkan Nabi mengancam bagi orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma surga. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan? Ini kalau untuk doa, antum baca buku saya, Doa dan Wirid. Di situ saya sebutkan tentang syarat-syarat dikabulkannya doa. Dan apa saja yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Di antaranya kita makan barang yang haram. Barang yang haram juga menghalangi tercegahnya seseorang dikabulkan doanya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Itu nanti bisa Anda lihat dalam buku Doa dan Wirid. Tapi ingat, seandainya pun kita belum dikabulkan doa kita, terus kita berdoa. Dan jangan kita putus asa. Dan jangan suudzon kepada Allah. Karena doa kita tetap mendapatkan ganjaran. Apabila kita ikhlas sesuai dengan sunnah, tetap mendapatkan jalan. Kita akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka. Dan Allah akan simpan dari doa kita itu di sorga nantinya. Jadi kalau belum dikabulkan, kita sabar. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah dia akan dimasukkan ke sorga meskipun dia pernah berbuat bid'ah? Sabda Nabi menyebutkan seperti itu. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi harus diingat, seandainya dia berbuat dosa besar, maksiat, kita tergantung kepada Allah SWT. Kalau Allah kehendaki, Allah akan siksa dia. Kemudian setelah itu dimasukkan ke surga. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan. Karena dikatakan dakhala jannah, masuk surga, ada adanya dukhul yang langsung masuk surga, ada dukhul yang tidak langsung dengan dimasukkan ke neraka. Begitu penjelasan para ulama. Jadi masuk surga itu ada dua. Ada yang langsung dia masuk surga, ada yang dia dicuci dengan sebab perbuatan dosanya di neraka kemudian dimasukkan ke surga. Kalau orang kafir mengucapkan syahadat, apakah diampun dosanya? Ya berarti dia Islam. Kalau orang kafir mengucapkan kalimat syahadat, dia bukan kafir lagi, Islam. Kalau dia mengatakan saya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya masuk Islam, seperti sebagaimana Amr bin Auf, tokoh Quraisy, ketika Amr bin Auf akan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam, Amr mau menjabat tangan Nabi. Ketika akan menjabat, ditarik oleh Amr. Kata Nabi apa? Malak ya Amr, kenapa kau tarik tanganmu? Ya Rasulullah, aku akan memberikan syarat. Syarat aku akan berikan. Syaratnya apa ya Amr? Syaratnya diampunkan semua dosa. Syaratnya diampunkan semua dosa. Karena ketika dia masih kafir, orang kafir, semua dilakukan. Ya makan riba, ya berzina, makan bangkai, minum khamr, segala macam dilakukan. Ketika kafir, saya ingin diampunkan semua dosa saya. Apa kata Nabi? Ya Amr, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ya Amr, tidakkah kau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dan haji menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan dihapuskan dosanya. Dan ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Orang kafir yang masuk Islam, dosanya semua dihapuskan, kebaikannya tetap. Kebaikannya akan dilipat gandakan kalau dia baik Islamnya. Ini adilnya Islam dan indahnya Islam. Bagaimana penjelasan tentang di mana Allah? Ya Allah di atas langit, di atas arasy. Kita wajib menetapkan, dan ayatnya banyak sekali. Dan termasuk ayat yang paling banyak yang menjelaskan sifat Allah dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang paling banyak menjelaskan tentang sifat ulu, bahwa Allah berada di atas langit, di atas arasy, paling banyak. Tapi tetap saja yang paling banyak menentang tentang ini, manusia. Mengatakan Allah di mana-mana, Allah berada di hati, dan yang lainnya. Allah tidak di atas alam, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di bawah, tidak. Di mana? Kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, wajib. Dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Itu kewajiban kita. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan Ar-Rahman al-'Arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Dan Nabi bertanya kepada budak, menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami bertanya kepada budaknya, "Ain Allah, di mana Allah?" Istama di atas langit. Jadi wajib kita tetapkan Allah di atas langit. Kalau orang mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat, betul, Allah tidak butuh tempat. Tapi yang menetapkan Allah di atas langit, yang menetapkan Allah di atas arsy, siapa? Allah. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Kita wajib menetapkan. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan, dan kita menafikan apa yang Nabi nafikan. Ini akhlak seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah berada di atas seluruh langit, berada di atas arsy. Apakah benar tindakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini karena mereka menyekutukan Allah. Dan mereka yang pertama kali memulai untuk menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau adalah seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriah. Beliau mendakwakan dakwah Ahlu Sunnah, mendakwakan dakwah salaf, menghidupkan sunnah Nabi, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi orang-orang penyembah kubur, orang-orang ahlul bidah, orang-orang kafir tidak senang kepada beliau, sehingga mereka menyerang. Kalau mereka menyerang, dibalas oleh Syekh Muhammad SAW untuk menyerang mereka. Dan penyerangan ini dibenarkan menurut syariat, karena mereka telah melakukan perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam. Mereka sudah sampaikan hujah, diterangkan hujahnya, tapi mereka tidak mau terima, diperangi. Dan ini dilakukan juga oleh Rasulullah ketika memerangi Banu Hanifah. Banu Hanifah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, mereka mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada contoh dari salaf. Nabi memerangi Banu Hanifah, dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, karena zakat merupakan hak la ilaha illallah. Mereka tidak bayar, diperangilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memerangi Khawarij. Khawarij mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya dia ada kelompok itu, aku akan bunuh mereka seperti membunuhnya kaum 'Ad. Dan mereka mengucapkan syahadat dan mereka rajin ibadah. Tapi karena mereka melanggar ketentuan dari syariat ini. Begitu juga Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat mengingkari karena tidak boleh dibakar, dibunuh, jangan dibakar. Jadi Ali berijtihad untuk membakar mereka, padahal mereka mengucapkan kalimat la Allah. Karena apa? Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang Nasrani dia sakit, kemudian keluarganya menjenguk dan mendakwakan, kemudian mengucapkan syahadat, apakah dia masuk surga? Di dalam hadis Nabi, kita ambil contoh saja. Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi. Yahudi kafir, sama dengan Nasrani tadi yang dicontohkan. Kemudian orang ini disuruh Nabi masuk Islam. Jadi Nabi menjenguk tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, bukan menghibur, bukan menghibur orang kafir. Tujuannya Nabi menjenguk untuk dakwah. Kemudian Nabi menyuruh masuk Islam. Dia melihat kepada bapaknya. Melihat bapaknya, boleh apa tidak masuk Islam? Kata bapaknya, "Athi' Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Kemudian si anak ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat ini, selamat dari api neraka, dimasukkan ke surga. Di dalam kitab Safina disebutkan bahwa mana la ilallah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Apakah benar? Benar. Kalimat ini benar. Sebenarnya sudah enggak perlu lagi fil wujud, sudah jelas la ma'budu bihaqqillah. Karena yang kita bahas fil wujud bukan fil adam. Yang kita bahas yang ada di muka bumi dan di langit. Tidak ada yang disembah dalam benar kecuali hanya Allah. Sekarang dukun-dukun ini banyak tersebar di mana-mana, termasuk juga ditayangkan di televisi, kemudian juga disiarkan di radio dan yang lainnya. Nah, bagaimana tentang mengkafirkan ini? Ya, tetap kita menyampaikan hujjah, dan ini kewajibannya para ulama untuk menjelaskan. Arti kewajiban para ulama untuk menjelaskan kita dalam masalah kafir mengkafirkan ini hukum syar'i, dan haknya adalah hak Allah. Ya, kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Jadi enggak gampang kita untuk mengkafirkan. Setelah iqamatul hujjah, maka dia dikafirkan. Kalau tukang-tukang sihir yang sudah jelas sihir bahwa perbuatannya sihir, dikafirkan oleh para ulama. Meskipun ada yang mengatakan lihat dulu sihirnya itu. Kalau dia minta bantuan jin dan yang lain dikafirkan, kalau tidak dikafirkan. Ini ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Kalau Al-Qur'an jelas dikatakan bahwa sihir itu kafir. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu ziarah ke kuburan keramat, wali, habib? Ya, tanyakan kepada dia bahwa yang seperti ini manfaat atau tidak. Bagaimana? Diajak dia berpikir bagaimana kuburan itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak bapaknya dan kaumnya untuk berpikir, bagaimana kamu menyembah patung? Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa melakukan baik, kenapa kamu sembah? Dia jangan berpikir. Kemudian antum juga bawakan kaset-kaset ke buku-buku yang bermanfaat supaya dia mau berubah. Atau antum ajak ke kajian-kajian salaf supaya dia mau berubah. Dan antum doakan, jangan lupa doakan supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Mana yang akan ditegakkan di hari kiamat? Tentang yang ditegakkan dari kiamat, yang pertanyaan pertama yaitu tentang la ilaha illallah, kemudian tentang salat. Menurut nas hadis yaitu tentang salat. Tapi tetap tentang masalah la ilallah akan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian menyembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim? Mengapa kita dilarang minta tawassul kepada Nabi SAW? Bukankah ada hadis ucapan selawat kepadaku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Betul, nasnya sahih. Nabi menyuruh kita untuk salawat. Wasallu haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Salawat kalian di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Tapi dari sini tidak ada keterangan untuk tawassul. Kita ambil contoh yang jelas. Di zaman sahabat, ketika mereka mengalami kemarau yang panjang, kesulitan, tidak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi, tidak ada. Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar tidak tawassul dengan kuburan Nabi, tidak. Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib dulu pada zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, kami mohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Nabi mohon dan turun hujan. Dan Nabi sekarang sudah wafat. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat yang berdoa, kemudian turun hujan. Jadi enggak dibenarkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dan belum sampai kalimat syahadat kepada dia? Ya, kembali kepada ayat, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah," dan kami tidak akan mengajar satu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul, dan mereka nanti akan diuji nanti pada hari kiamat. Bagaimana kita untuk bisa istiqomah dengan kalimat syahadat kita dan jauh dari perbuatan syirik? Yang pertama, kita mempelajari talabul ilmi, yang membaca buku ini, Syarah Rukun Islam ini, dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang masalah syahadat sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian yang kedua, antum yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita tunjukkan hanya pada Allah. Kemudian yang ketiga, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dengan ikhlas karena Allah SWT dan ittiba' Rasulullah. Yang keempat kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Itu berdoa. Dan kita bergaul kepada orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Dan mohon kepada Allah agar kita istiqomah, minta kepada Allah agar kita istiqomah di atas kalimat ini. Dan kalau kita tetap istiqomah, Allah akan kuatkan kita. Sebab Allah berjanji akan menguatkan. Jadi orang yang beriman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah akan kokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan la ilaha illallah ini, di dunia dan di akhirat nanti. Saya pernah berbuat syirik karena saya belum tahu, dan sekarang saya sudah sadar. Apakah dosa saya diampuni? Jadi antum minta ampun kepada Allah. Terus mohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni. Semua orang yang berbuat dosa besar apa saja, kalau dia minta ampun sebelum rohnya berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, diampuni dosanya. Allah mengampuni semua dosa. Adapun ayat Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, itu berkaitan nanti pada hari kiamat. Kalau seorang syirik, berbuat syirik sampai dia meninggal dan dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan ampuni nanti di hari kiamat. Adapun dosa yang lain, masih mungkin Allah akan ampunkan. Kalau kita berdoa di kuburan, tujuannya untuk mendoakan si mayit, apakah termasuk syirik? Tidak. Maksudnya ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, tujuan kita ziarah kubur yang pertama, kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, kita memohonkan ampun kepada mereka. Ampun kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Yang ketiga, tujuan kita agar kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Itu aja. Ziarah kubur tujuannya, yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua, kita mendoakan mereka, Allah maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Yang ketiga, tujuannya supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, dan melembutkan hati. Tidak boleh kita minta, tidak boleh ziarah kubur tujuannya untuk baca Quran di sana, tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada menghatamkan Quran di kuburan, tidak ada. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain di kuburan, di pemakaman, tidak ada. Apalagi sampai meminta, ini perbuatan syirkun akbar. Apa tujuannya ziarah seperti yang tadi saya sebutkan, boleh. Mengucapkan salam, kemudian mendoakan orang yang mati, kemudian mengingat diri kita untuk akhirat, mengingatkan diri kita kepada akhirat. Apakah termasuk syirik kalau berobat kepada kiai-kiai atau habib dengan minta doa mereka dengan air putih dan yang lainnya? Perhatikan, setiap penyakit ada obatnya, dan kita diperintahkan untuk berobat. Nabi bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fatadawaw wa la tatadawaw biharamin." Setiap penyakit ada obatnya, dan berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Bagaimana kita mendakwai orang tua yang tidak sholat karena dia mempunyai keyakinan wahdatu wujud? Jelaskan bahwa orang Islam itu wajib sholat. Jelaskan kepada dia bahwa yang pertama dihisab dari kiamat masalah sholat, dan masalah sholat bukan masalah yang besar, bukan masalah kecil. Orang yang meninggalkan sholat, dosanya lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar dari dosa yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi dosa meninggalkan sholat dosa besar, maka jelaskan kepada dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Jelaskan kepada dia ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebab dalam dakwah itu pertama basyir, mungkin kabar gembira. Orang Islam akan diberikan sorga, orang yang sholat akan dijamin sorga dan yang lainnya. Kemudian nadir, ancaman. Jelaskan ancaman bagi orang yang tidak sholat. Bab Nabi keras sekali dalam masalah ini. Orang yang tidak sholat itu hukumannya, para ulama menjelaskan, dibunuh. Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan dihukum ta'zir, dipecut sampai dia mau sholat. Jadi enggak ada ulama menganggap ringan masalah salat ini. Ya antum jelaskan hukumannya itu. Dan juga antum doakan agar orang tua antum sadar. Bab keyakinan yang dia yakini juga termasuk keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Apakah ruqyah termasuk syirik? Kalau ruqyah yang benar dasarnya Quran, dasarnya hadis Nabi, doa, tidak syirik. Boleh. Yang syirik itu kalau dia baca mantra-mantra yang enggak bisa dipahami. Itu termasuk syirik. Tapi kalau ruqyah dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan doa yang datang Nabi, tidak termasuk syirik. Kalau dia ruqyah juga kemudian minta kepada orang yang sudah mati, itu termasuk syirik. Apakah zikir la ilaha illallah yang dibaca setiap habis salat fardu 100 kali ada keutamanya? Sesudah salat fardu tidak ada baca la ilaha illallah 100 kali. Yang ada baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100 itu akan diampunkan dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan, kata Nabi. Yang ada kita baca di waktu pagi 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa la syai'in qadir, yang termasuk zikir pagi. Dan di waktu petang juga kita baca 100 kali yang termasuk zikir petang. Pagi dari mulai terbit fajar setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Petang dari mulai ba'da asar sampai terbenam matahari. Bagaimana dengan orang-orang awam yang mereka mengikuti kiai mereka dalam berbuat syirik yang mereka tidak tahu? Ya, orang yang seperti ini ma'fu jahil, uzur bijahil, yang dia harus memohon ampun kepada Allah perbuatannya. Karena dia ikut-ikutan tidak tahu. Yang berat ini bagi tokoh-tokohnya. Ya, kiai, ustaz, dai, habib yang dia mengajak orang berbuat syirik, yang sudah sampai hujah kepada dia, sudah jelas tidak boleh berbuat syirik. Sudah ditegakkan hujah dan dia masih berbuat syirik, maka ini bisa membatalkan keluar dari Islam. Dan ini yang menjelaskan seperti ini adalah para ulama. Apakah syirik kecil dapat menghapuskan amal kebaikan? Iya, amal yang lakukan itu akan hapus. Amal yang lakukannya itu akan hapus. Dia sholat dan dia melakukan perbuatan riya dalam sholatnya, ya sholat itu hapus pahalanya, sholat itu saja. Kalau syirik akbar, bedanya syirik akbar, kalau syirik akbar, syirik besar menghapuskan semua tuh, menghapuskan semua amal. Syirik akbar menghapuskan semua amal. Tapi kalau syirik kecil, menghapuskan amal itu saja. Bolehkah kita belajar di pesantren yang di situ diajarkan isim dan jimat? Ya enggak boleh. Kita belajar di pesantren yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu. Enggak boleh kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan syirik, bid'ah, tidak boleh kita belajar kepada mereka. Bagaimana kita mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia? Ya talkin dengan la ilaha illallah. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati. Yang dibaca la ilaha illallah saja, tidak yang lain. Ajarkan itu saja. Ada orang yang mengatakan bahwa mayit dalam kubur akan mendengar suara sandal yang menantarnya. Berarti ini boleh berdoa kepada penghuni kubur. Ini syubhat yang sesat dan menyesatkan. Syubhat ini sesat dan menyesatkan. Betul, ada disebutkan bahwa mayit mendengar terompah. Sebatas itu saja yang mengantarkan. Tidak ada riwayat yang lain lagi. Ketika ada orang ziarah dia tahu. Ketika ada orang yang datang dia tahu. Tidak ada. Itu hanya sebatas ketika dia mengatakan ziarah kubur. Ketika mengantarkan mayit ke kubur kemudian ditinggalkan. Itu aja. dalam riwayat yang ada cuma itu. Sebatas itu dalam masalah yang gaib kita meyakini, enggak boleh lebih daripada itu. Adapun kemudian mengatakan bahwa mereka mendengar orang yang berdoa, antum tanyakan kepada mereka ini, berdoa kepada Allah itu lebih baik apa berdoa kepada orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati tidak memiliki apa-apa. Seandainya dia masih hidup, dia tidak punya apa-apa. Yang memiliki di langit, bumi dan semuanya Allah. Kenapa minta kepada orang yang lemah? Da'ufa talibu wal makhluk. Minta kepada Allah. Jadi ini perbuatan apa? Syirik. Bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, dia orang yang paling sesat di muka bumi. Dan dia syirik. Dan dia tidak akan mendengar. Orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah itu tidak akan mendengar. Dan Allah mengatakan, walau sami'u mastajabu lakum. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan menjawab doa kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Tidak bisa menjawab doa kalian. Dan di hari kiamat, dia akan kufur kepada kalian, mengingkari kalian. Dan Allah yang mengabarkan demikian. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Dan saya mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Karena yang hadir ribuan dan pertanyaan yang masuk ratusan, tidak mungkin dijawab semuanya. Ya, jadi saya mohon maaf dan cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap di atas sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi dan kita diberikan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.